وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Semoga hari bertambah hari, bulan bertambah bulan, tahun bertambah tahun, kita semakin baik bacaannya, semakin mengerti isi kandungan surat dari sang kekasih kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita mampu memahami dan mengamalkan apa yang Allah perintahkan, dan semoga kita mampu meninggalkan apa yang Allah larang. Masih banyak sekali surat-surat dari sang kekasih kita, dari zat yang kita cintai, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang belum kita baca, yang kita belum mengerti apa isi kandungannya, apa yang harus kita yakini, apa yang harus kita kerjakan, dan apa yang harus kita tinggalkan. Namun tidak membuat kita putus asa, terus kita berusaha dan berupaya membacanya, memahaminya sedikit demi sedikit, dan langsung mempraktikkan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Maka pada subuh hari ini, insya Allah kita akan baca satu demi satu ayat Allah SWT dengan tafsirnya di dalam kitab tafsir Karimur Rahman fi Kalami Mannan karya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Insyiqaq, yang mana surat ini adalah surat Makkiyah, artinya turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, di mana Rasulullah ketika itu masih di kota Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza sama'u syaqqat, apabila langit itu terbelah. Apabila langit terbelah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan kita tentang kejadian yang mengerikan ketika terjadinya hari kiamat, di mana di saat itu langit pun terbelah. Wa'adhinat li rabbiha wa huqqat, dan langit patuh kepada Allah, kepada Tuhannya, dan memang sebenarnya sudah semestinya langit itu patuh kepada Allah Ta'ala. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi itu diratakan. Dan apabila bumi diratakan, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi mengeluarkan apa yang ada di dalamnya berupa mayat-mayat dan juga perbendaharaan-perbendaharaan yang ada di dalamnya, wa takhallat, dan bumi menjadi kosong. Wa'adhinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi patuh kepada Rabb-nya, dan memang bumi itu patuh kepada Rabb-nya. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sesungguhnya kalian telah berupaya, berusaha menuju Rabb-mu dengan sungguh-sungguh berupaya, maka pasti kalian akan menjumpainya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, maka adapun orang-orang yang diberi catatan amalannya dari sebelah kanannya, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, maka nanti dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan berjumpa bersama keluarganya, bersama kaumnya dalam keadaan bergembira. Semoga kita semua nanti pada yaumul kiamat mendapatkan catatan amalan kita dari sebelah kanan kita. Amin. Sehingga kita dihisab dengan hisab yang mudah dan bisa kembali berkumpul bersama orang-orang beriman dan bertakwa dalam keadaan senang dan bergembira. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah na'am berfirman yang setelahnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan adapun orang-orang yang dikasih catatan amalannya dari punggungnya, dari sebelah kiri punggungnya, fasawfa yad'u subura, maka dia berteriak, aduh celaka diriku. Dia menyatakan subura, celaka. Wa yasla sa'ira, dan nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Allahumma ajirna minan nar, semoga Allah selamatkan kita dari api yang menyala-nyala. Amin. Di mana orang-orang yang mendapatkan catatan amalannya dari sebelah kirinya ke arah belakangnya, fasawfa yad'u subura, maka dia berteriak celaka. Wa yasla sa'ira, dan dia dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya dulu ketika di dunia dia kembali bersama pengikutnya, bersama kaumnya, bersama keluarganya yang jahat, yang kafir, dalam keadaan bergembira. Maka di akhirat dia sengsara. Innahu dhanna an la yahur, dan dia menyangka bersama kaumnya bahwa mereka tidak akan dikembalikan, tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat, tidak dibalas terhadap apa yang dia lakukan. Bala, tidak demikian. Persangkaan mereka itu keliru, persangkaan mereka itu salah. Bahkan yang benar adalah inna rabbahu kana bihi basira, sesungguhnya Rabb-nya maha menyaksikan apa yang mereka lakukan. Ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah terjemahan ayat yang pertama sampai 15. Sampai ayat yang ke-15. Maka kita baca tafsirnya. Yaqulu ta'ala mubayyinan lima yakunu fi yaumil qiyamah min taghyir ajram al-idham. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menerangkan tentang kejadian pada hari kiamat berupa terjadinya perubahan makhluk-makhluk besar, terjadi perubahan yaitu hancur. Dimana Allah menyatakan idza samaa'u syaqqat, apabila langit terbelah, ay artinya infatarat, terbelah. Wa tamayazu ba'duha min ba'd, sehingga terpisah sebagian langit dengan sebagian yang lainnya. Wa tasarat, نجوم وانتثرت نجومها وخسف بشمسها وقمرها dan berjatuhan bintang-bintang ketika bintang-bintang pun jatuh dan hilanglah cahaya matahari dan hilanglah cahaya bulan sehingga bumi menjadi gelap gulita wa adzinat li rabbiha dan langit tunduk langit patuh kepada Rabb-nya ay artinya istama'at li amrihi langit pun mendengarkan perintah Rabb-nya wa alqat sam'iha wa alqat dan langit pun mencurahkan sam'aha pendengarannya wa asaghat li khitabihi dan langit pun tunduk dan patuh terhadap perintah dari Rabb-nya wa qala dzalik dan yang demikian itu pantas dan semestinya langit itu patuh karena memang sejak lama sejak dulu memang langit itu patuh diperintahkan terbit dari arah timur dia patuh dan nanti pada hari kiamat diperintahkan untuk terbit dari barat dia pun patuh dan semestinya langit itu memang patuh saya ulangi langit pun Naam mencurahkan pendengarannya dan dia tunduk kepada perintah Tuhannya dan semestinya langit itu patuh demikian juga benda-benda langit yang lainnya seperti matahari diperintahkan untuk terbit dari timur dia terbit nanti suatu saat diperintahkan untuk terbit dari barat dia pun akan taat langit yang besar saja patuh apalagi benda-benda langit yang lainnya. Fa inna musakhkharatun mudabbiratun tahta musakhirin mulkin azimin. Maka sungguhnya na'am mereka tunduk dan patuh di bawah pengaturan Allah Azza wa Jalla. Di bawah pengaturan zat yaitu sang raja yang besar yang agung yaitu Allah Azza wa Jalla la yu'sa amrahu. Di mana langit tidak pernah bermaksiat kepada perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan, dia kerjakan. وَلَا يُخَالَفُ حُكْمُهُ dan langit tidak pernah menyelisih hukum dari Rabb-nya. Apapun hukum ketetapan dari Allah, dia kerjakan. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ dan apabila bumi muddat, artinya rujifat, diketarkan wartajabat dan bumi apabila digoncangkan wanusifat alaiha maka akan hancur di atas bumi jibaluha gunung-gunungnya akan hancur kalau bumi digoncangkan digetarkan maka gunung-gunung pun akan hancur وَدُكَّ مَا عَلَيْهَا مِنْ بِنَاءٍ وَمُعَلِّمٍ maka akan bergoncang akan hancur apa yang ada di atas bumi dari bangunan-bangunan dan berbagai macam tanda-tanda yang lainnya semuanya hancur وَسُوِيَتْ maka bumi pun menjadi hamparan madahallahu ta'ala maddul adim maka Allah hamparkan bumi ini seperti dihamparkannya tikar dari kulit dibentangkan hatta sarat wasi'atan jiddan sehingga jadilah bumi ini sangat luas sekali karena semuanya rata datar seperti karpet yang dibentangkan karpet kulit yang dibentangkan betul-betul luas. Tasau ahli mauqif ala kasratihim bumi itu mampu cukup menampung penduduk bumi, penduduk manusia sekalipun jumlah mereka banyak semuanya ditampung oleh bumi di atasnya. Fatasiru qa'an safsafa la tara fihi iwaja wala amta maka jadilah bumi itu datar dan sangat luas. Kamu tidak melihat padanya ada dataran yang rendah, tidak pula melihat ada dataran yang tinggi. Semuanya rata, semuanya datar, semuanya naam terhampar. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat ma fiha, dan bumi pun melemparkan apa yang ada di dalamnya. Minal amwat, dari mayat-mayat, jenazah-jenazah. Wal kunuz, dan juga simpanan-simpanan yang terdapat di dalamnya. Orang-orang yang sudah meninggal dunia dikeluarkan semuanya dari bumi, sehingga mereka berada di permukaan bumi. Semuanya bangkit, semuanya dikeluarkan. Demikian juga perbendaharaan-perbendaharaan emas, perak, semuanya dikeluarkan dari perut bumi. Wa takhallat, sehingga bumi pun kosong. Minhum, dari mereka tidak ada lagi mayat-mayat yang ada di dalam tanah, tidak ada lagi benda harta-harta simpanan yang terdapat dalam tanah, semuanya keluar. Fa innahu yunfakhu fis sur, maka sungguhnya hal yang demikian itu terjadi ketika ditiupnya sangkakala yang kedua. Karena ketika terompet ditiupkan yang pertama, maka bumi pun maka langit pun terbelah, kiamat pun terjadi, bintang-bintang jatuh, nam bumi ini bergoncang, sehingga gunung-gunung pun hancur, sehingga rata. Ketika semua sudah hancur kecuali wajah Allah, kecuali Allah Azza wa Jalla, maka Allah pun bangkitkan malaikat Israfil untuk meniup trompet kedua kalinya. Ketika malaikat Israfil meniupkan trompet yang kedua kalinya, maka bangkitlah manusia dari bumi, dari kuburan-kuburannya. Manusia-manusia bangkit. Dan juga bumi mengeluarkan isi kandungannya, emas, perak, semua yang terkandung dikeluarkan. Ini pada tiupan yang sekian kali, yang kedua kalinya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Wa takhallat, maka bumi pun kosong. Minhum, dari mereka. Fa innahu yunfakhu fis sur, karena sesungguhnya ditiupkan pada sangkakala. Fa tukhrijul amwat, maka keluarlah mayat-mayat. Min ajdas ila wajhil ardh, mereka menuju ke atas, menuju ke permukaan bumi. Wa takhrujul ardh, dan bumi pun mengeluarkan kunuzuha, kunuzaha, mengeluarkan nam simpanan-simpanannya. Hatta takunu kal nam astawanul azim, sehingga membentuk seperti gunung yang besar, seperti tiang-tiang yang besar, yang tinggi, berisi emas, permata, dan semua perbendaharaan bumi, semuanya dikeluarkan. Yushahidul khalq, yang hal itu dipersaksikan, dilihat oleh seluruh makhluk, dilihat oleh jin dan manusia, dilihat oleh mereka tentang perbendaharaan-perbendaharaan di dalam bumi. Wa tahsuruna ala ma hum fihi yatanafasun, maka manusia pun menyesal terhadap apa yang dulu mereka kerjakan di muka bumi, yaitu berlomba-lomba mencari harta kekayaan. Mereka menyesal, kenapa mereka menghabiskan harta waktu hidup mereka hanya untuk mencari perbendaharaan-perbendaharaan bumi ini. Emas, permata, perak, berlian, intan, semuanya numpuk bagaikan tiang-tiang yang sangat tinggi. Ternyata ini yang mereka cari sampai habis umur mereka, sampai mereka tidak sempat beribadah kepada Allah, sampai mereka menghalalkan segala macam cara, halal maupun haram mereka tempuh untuk mendapatkannya, maka manusia menyesal. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi pun patuh kepada Rabb-nya, dan memang semestinya bumi itu patuh. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, sesungguhnya kalian telah berupaya, berusaha untuk menuju Rabb kalian dengan sebenar-benar upaya. Famulaqih, maka nanti pasti kalian akan menjumpai Allah, bertemu dengan Allah. Ayat artinya, innaka sa'in ila Allah, kalian itu menuju Allah. Wa'amila bi'awamirihi wa nawahihi. Kita hidup di muka bumi ini, wahai manusia, sedang menuju Allah. Kita mengerjakan pekerjaan menuju Allah dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, dan juga menuju Allah dengan melakukan larangan-larangan Allah. Wa mutaqarribin ilaih, dan kita mendekatkan diri kita kepada Allah, imma bil khair, imma dengan melakukan kebaikan-kebaikan, wa imma bisyarr, imma kita melakukan mendekatkan diri kepada Allah dengan kejelekan-kejelekan. Yang jelas kita semuanya sedang menuju Allah. Ada di antara kita menuju Allah dengan amalan-amalan kebaikan, ada di antara kita yang menuju Allah dengan melakukan kejelekan-kejelekan. Yang jelas kita semuanya sedang menuju, mendekat kepada Allah Ta'ala. Summa talaki Allahu yaumal qiyamah. Kemudian kita akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Ketika pada hari kiamat kita akan berjumpa dengan wajah Allah Ta'ala. Fala tu'dimu minhu jaza'an bil fadl in kunta sa'idan. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan dari apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Allah akan balas dengan fadilahnya. Allah balas dengan keutamaannya. Satu pahala Allah lipat gandakan menjadi 10 atau terserah Allah Ta'ala. Allah balas dengan jannah, Allah balas dengan rahmatnya, Allah balas dengan surga, dengan yang lainnya. Semuanya dibalas dengan dengan fadilah, keutamaan dari Allah Ta'ala. Kalau memang kamu termasuk orang yang beruntung. Au bil adl, atau Allah akan balas dengan adil. In kunta syaqiyan, kalau kamu ternyata orang yang celaka, orang yang merugi. Dosamu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatanmu, dan Allah tidak melebih-lebihkannya. Balasannya pas cocok dengan apa yang kamu lakukan, kalau memang kamu termasuk orang yang merugi. Artinya ikhwati billah, kalau kita masuk jannah, dan semoga Allah kemasukan kita ke dalam jannah, itu bukan karena semata-mata amalan kita, tetapi karena fadilah Allah, karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, karena pertolongan Allah, karena Allah melipat gandakan amalan kita sehingga kita masih bisa masuk jannah, bukan semata-mata perbuatan kita. Kalau ada di antara kita yang masuk neraka wal iyadzu billah, semoga Allah selamatkan kita, selamatkan kita dari neraka. Kalaupun ada yang masuk dalam neraka, itu karena keadilan Allah. Allah tidak pernah berbuat zalim dengan hambanya. Walihada zakara tafsirul jaza. Oleh sebab itu Allah menyebutkan rincian dari balasan. Faqala, di mana Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, maka adapun orang-orang yang mereka mendapatkan catatan amalannya dari sebelah kanannya, wahum ahlus sa'adah, merekalah orang-orang yang bahagia. Fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, maka nanti dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Wa huwal ardul yasir ala Allah, yaitu hisab yang mudah atas Allah Ta'ala. Yuqarrirullahu bidzunubihi, sehingga Allah bikin hamba ini mengaku tentang dosa-dosa yang dia pernah lakukan. Hatta idza dhanna al-'abdu annahu qad halak, sampai-sampai ketika seorang hamba menyangka bahwa dirinya akan binasa. Qala Allahu Ta'ala lahu, maka Allah berfirman kepadanya, inni qad satartuha 'alaika fid dunya, sesungguhnya sungguh aku telah merahasiakan aib-aibmu, kesalahanmu, dosa-dosamu ketika engkau di dunia. Fa ana asturuha lakal yaum, maka pada hari ini aku rahasiakan dosa-dosamu, aib-aibmu untukmu pada hari ini. Semoga Allah tutup dan rahasiakan aib-aib kita, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, di dunia dan di akhirat. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, maka orang ini pun akan kembali, akan bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan kaumnya fil jannah, di dalam surga, kalau memang keluarganya, kalau memang kaumnya juga masuk jannah. Masruro, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang. Li'annahu najaa minal adzab wa faaz bis-shawab, dia selamat dari azab, tentu senang karena dia beruntung dengan pahala yang berlipat ganda yang Allah berikan kepadanya, tentu dia bergembira nanti di dalam jannah, di surga. Gembiranya nanti, bukan sekarang, tapi nanti dia bergembira di surga. Wa amma man utiya kitabahu wa ra'a dhahrihi, adapun orang-orang yang diberi catatan amalannya dari belakang punggungnya, ai bi shimali, dari sebelah kirinya, min khalfihi, dari sebelah kiri, dari arah belakangnya, fa sawfa yad'u subura, maka dia pun nanti akan berteriak celaka, minal khizyi, karena dia dalam keadaan hina, wal fadhihah, dan dia pun dipermalukan, ditampakkan aib-aibnya, rahasia-rahasia yang dia sembunyikan selama ini, dari dosa-dosa yang dia kerjakan, ditampakkan, wal iyadu billah. Wa ma yajidu fi kitabihi min al-a'mali allati qaddamaha wa lam yatub minha, dan tidak didapati, wa ma yujadu fi kitabi, dan tidak didapati dalam kitabnya dari amalan-amalan yang pernah dia lakukan ketika di dunia, bahkan adanya dosa-dosa, wa lam yatub minha, yang dia tidak bertobat darinya. Wa yasla sa'ira, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala, tuhitu bihi sa'ir min kulli janib, yang meliputi mereka, yang mengepung mereka, api tersebut dari segala penjuru. Wa yuqallibu ala adzabiha, dia pun berbolak-balik kepanasan karena azab tersebut. Wa dzalika li'annahu fid dunya, yang demikian itu karena dulu ketika mereka di dunia, kana fi ahlihi masrura, mereka bergembira berjumpa dengan teman-teman mereka yang kafir, yang jelek, senang bahagia, bersenang-senang di muka bumi ini dengan melakukan berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat, mereka bergembira. Wa yaqtil ba'sa ala balihi, dan tidak pernah terlintas di dalam benaknya bahwa dia akan kembali kepada Allah Ta'ala. Laqad asaa, dan sungguh dia telah berbuat kejelekan-kejelekan yang banyak. Sungguh dia telah berbuat kejelekan-kejelekan. Walam yadhunnu annahu raji'un ila rabbihi wa mauqufun baina yadayhi, dan dia tidak pernah menyangka sama sekali bahwa dia akan dikembalikan kepada Rabb-nya, bahwa dia akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyangka bahwa dia tidak akan pernah dikembalikan, habis mati ya sudah. Bala, tidak demikian. Inna rabbahu kana basira, sesungguhnya Rabb kalian itu Allah Maha memperhatikan, Maha melihat mereka. Maka falu yasanu ayyutrukaha, sudah, maka dia tidak. Nam, artinya Allah tidak membiarkan mereka begitu saja. La yu'maru wa la yunha, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak demikian. Wa la yusabu wa la yu'aqab, tidak diberi pahala, tidak disiksa, tidak demikian. Bahkan Allah kasih mereka perintah, bahkan Allah kasih mereka larangan, bahkan Allah telah siapkan pahala-pahala dan balasan bagi orang yang mengerjakan perintah dan juga larangan, dan Allah telah mempersiapkan azab dan siksa bagi yang meninggalkan perintah Allah, bahkan dia justru mengerjakan larangan, Allah siapkan azabnya, waliyadu billah. Maka ikhwat fillah, inilah tafsir ayat yang pertama sampai yang ke-15 dalam surat Al-Insyiqaq, tentunya na'am akan menggoncangkan jiwa-jiwa kita, na'am membuat kita untuk sadar bahwa kita pasti akan dikembalikan oleh Allah pada hari kiamat, dan akan dibalas semua perbaikan amal-amalan kita. tentunya amalan baik Allah balasan kebaikan pula, bahkan Allah lipat gandakan. Adapun perbuatan jelek kita, Allah tetap akan balas sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Semoga Allah tutup dan rahasiakan aib-aib kita, dan semoga Allah berikan fadilahnya, rahmatnya dan kasihannya kepada kita di dunia dan di akhirat. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah. Thank you.